Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengikuti kajian bersama Al-Ustaz Abu Fairuz LC pada kajian Aqidah Wasithiyah. Wa qad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaki kama fi qawli ta'ala innama al-mu'minuna alladhina idha zukirallahu wajilat kulubihim qulubuhum wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min wa la yasrubul khamra hina yasrubuha wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum khina yantahibuha wa huwa mu'min wa naqulu huwa mu'minun naqisul iman aw mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi fala yu'ta al ismal al mutlaqo la yu'ta al ismul mutlaqo fala yu'ta al ismul mutlaqo wala yaslibu mutlaqul ismi wala yuslabu mutlaqul ismi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المعالي الدكتور صالح فوزا حفظه الله: حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. Berkata Dr. Salih Fauzan ketika memberikan judul terhadap pembahasan kita kali ini, hakikat iman dan hukum bagi orang yang melakukan dosa besar. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada isu-isu yang membuat terpecah belahnya kelompok-kelompok karena salah dalam memahami isu tersebut. Isu besar yang melahirkan kelompok-kelompok nyempal dalam Islam diantaranya adalah kemarin tentang isu takdir. Ketika salah sebagian kelompok, maka muncullah paham yang menyesatkan, paham Jabariyah, Qadariyah, Iblisiyah, Majusiyah, dan seterusnya yang kita bahas. Itu isu besar. Malam hari ini isu yang membuat terpecah belahnya sebagian daripada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam adalah isu iman. Dalam memaknai iman, tentunya konsekuensi daripada iman adalah bagi orang-orang yang melaksanakan dosa besar, apakah mereka dianggap telah batal imannya atau tidak batal. Dalam isu iman ini muncul kelompok-kelompok. Yang paling masyhur adalah kelompok Jabariyah, kelompok Murji'ah. Yang nyempal dalam masalah iman, kelompok Murji'ah. Nanti akan kita jelaskan secara rincinya. Kemudian di sisi lain muncul pula kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah dalam masalah iman, pelaku dosa besar. Ini yang paling masyhur. Nanti kita akan jelaskan, kita baca perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah bagaimana sebenarnya Ahlussunnah menganggap melihat iman. Apa itu iman dalam pandangan Ahlussunnah? Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Wa min usuli Ahlussunnah wal Jama'ati anna ad-din wal imana qawlun wa amalun." Dari prinsip Ahlussunnah, dan diantara prinsip Ahlussunnah, berarti prinsip Ahlussunnah itu banyak. Kata-kata min ini litab'id, sebagian. Diantara sebagian prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah, anna ad-dina wal imana qawlun wa amalun, bahwasanya agama ini, bahwasanya iman adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Seluruh ahlu sunnah ikhwan rahimakumullah, walaupun mereka berbeda-beda rentang waktunya, zamannya, tempat berbeda-beda, semua mereka sepakat mengatakan iman adalah qaulun wa amal, perkataan dan juga perbuatan. Untuk baca dalam usul sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam syarh sunnah karangan Imam Al-Barbari, ya, dan yang lain-lainnya, seluruh kitab-kitab syariah punya Imam Al-Ajurri, Lum'atul I'tiqad, dalam semua kitab mereka, ada satu di timur, satu di barat, ya, satu di Andalusana, yang satu di Suria, di mana-mana semua mereka, walaupun berbeda-beda rentang waktu, tempat, zaman, tapi semua mereka mengatakan al-imanu qawlun wa amal. Iman itu terdiri daripada qawlun wa amal, perkataan dan perbuatan. Tayyib, muncul pertanyaan, kalau perkataan dan perbuatan, mana i'tiqad? Mana keyakinan, ya kan? Padahal kita telah jelaskan yang namanya iman dibangun daripada tiga hal: perkataan, perbuatan dan keyakinan. Sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama, al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalan bil arkan. Iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, pengamalan dengan seluruh anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan, dia bertambah dengan berbuat taat kepada Allah yang Maha Pemurah, dan dia berkurang dengan berbuat maksiat. Ini iman secara lengkapnya. Qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, harus diucapkan la ilaha illallah. Enggak cukup diam-diam aja. Kalau dia diam enggak diterima imannya. Orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat mati dihukumi kafir. Walaupun dalam hatinya beriman, enggak cukup. Harus ada qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisannya. Selama dia mampu mengucapkannya. Adapun orang yang tidak mampu karena uzur, bisu contohnya, itu lain halnya. Yang kedua apa tadi? I'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Enggak cukup hanya ucapan, harus diiringi dengan keyakinan. Orang-orang munafik enggak pas keyakinannya. Ucapannya pas, keyakinannya enggak pas, ragu-ragu. Harus diiringi dengan keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan gerakan tubuh. Salat itu bagian daripada iman, membutuhkan gerakan tubuh. Rukuk, sujud, i'tidal, haji, jihad, inilah iman. Perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan apa satu lagi? Amalan dengan anggota tubuh kita. Ciri-cirinya bertambah dengan berbuat ketaatan, berkurang dengan berbuat maksiat. Lima nun akhirnya, ya, sebagaimana yang katakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ujungnya semuanya nun. Al-iman definisinya adalah qaulun bil lisan, ujungnya nun. Wa i'tiqadun bil janan, ujungnya nun. Yazidu bi ta'at wa amalan bil arkan, ujungnya nun. Yazidu bi ta'atir rahman, ujungnya nun. Wa yanqusu bil isyan, ujungnya semuanya nun. Siapa yang hafal ini, anak Al-Bais ini itu? Mana yang hafal ini? Anak Al-Bais? Siapa? Coba Ilyas dulu. Apa itu iman? Kasih mikrofon dulu. Ini untuk anak Al-Bais khusus ini. Bismillah. Wa qawlu bil lisan. Qawlun bil lisan. Wa itiqadi bil qalbi. Wa i'tiqadun bil janan. Bil janan. Wal amalu bil jawari. Wa amalun bil arkan. Bil arkan. Yazidu yazidu bi ta'ati Rahman bi ta'ati Rahman wa yanqusu bil isyan nun semuanya ya kan siapa yang hafal coba mana ini antum yang di perpintu itu walaupun bukan anak Abbas itu anak Riyadhus Shalihin itu coba aduh payah antum ini. Itulah dia iman secara lengkap. Tetapi dalam buku-buku manhaj kebanyakan mereka hanya mengucapkan dua, qaulun wa amal. Tem lihat, cek dalam buku-buku Usul Sunnah, Syarh Sunnah dan lain-lainnya, ya. Qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Mana i'tiqadnya, mana keyakinan? Baru di sini dipecah. Apa kata Syekhul Islam? Qaulul qalbi wal lisani, perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi qaulun perkataan dibagi dua. Ada perkataan hati, i'tiqad, keyakinan dalam hati kita, ya, ucapan dalam hati kita, membenarkan dalam hati. Namanya qaul qalbi wal lisan. Perkataan lisan jelas, ya. Ketika saya berkata-kata ini, perkataan saya ini adalah perkataan lisan. Ucapan dalam hati antum, ucapan kalimat syahadat dalam hati yang antum benarkan dia, itu ucapan hati. Terkadang antum diam, hati berkata-kata, bisa enggak? Maka dalam sholat gak boleh antum lisannya diam, hatinya yang baca gak boleh. Sebagian orang kalau sholat dia gak bicara, gak ada bergerak-gerak bibirnya, diam aja. Fatihahnya dalam hati, zikirnya dalam hati. Tidak sah sholat mereka, harus diucapkan dengan lisan. Kata Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aytumuni salli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Rasulullah sholat dengan mengucapkan bacaan-bacaan. Baik. Kemudian tadi qaulun wa amal. Jadi qaul dibagi dua, perkataan hati, perkataan lisan. Apa sisanya lagi setelah qaulun? Amal, perbuatan. Perbuatan dibagi tiga, amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan hati. Apa itu amalan hati? Berupa ketakutan antum kepada Allah. Kalau takut yang beramal itu apa? Yang bekerja itu hati. Takut kepada Allah hati itu. Tunduk, berharap, pasrah, tawakal. Itu amalan apa? Amalan hati. Ya, antum berjihad itu amalan fisik. Ya, tapi tunduk, tawakal, takut itu amalan apa? Hati. Jadi amalan dibagi tiga. Pertama amalan hati. Yang kedua amalan lisan. Tadi perkataan lisan, ini amalan lisan. Beda enggak? Beda. Perkataan lisan, perkataannya. Tapi dia muncul daripada amalan lisan. Gerak lidah. Itu amalan lisan. Mengeluarkan suara dan huruf perkataan. Itu perkataan lisan. Hasilnya itu perkataan. Karena ada orang yang lisannya bergerak tapi enggak keluar perkataan. Percaya enggak? Siapa? Orang bisu. Amal lisannya ada. Amal lisannya ada orang bisu. Tapi kalamnya, perkataannya enggak ada. Ya enggak? Tadi disebutkan qaul-qaulan, perkataan dua perkataan, perkataan hati, perkataan lisan. Adapun amal dibagi tiga. Pertama amalan hati, yang kedua amalan lisan. Tadi sudah saya sebutkan bedanya, ya. Amalan lisan itu gerakannya, gerakan lidah, ya. Kemudian mungkin yang diiringi dengan apa namanya gendang suara itu yang keluar dengan bantuan udara. Subhanallah, aneh sekali. Kalau kita bahas mengenai suara, kita kagum sekali bagaimana Allah ciptakan suara ini, ya. Dari tempat yang sama tapi berbeda-beda suaranya, intonasinya, rendah tingginya, huruf-hurufnya. Subhanallah. Dengan itu manusia bisa ekspresikan apa yang diinginkan. Indah sekali. Makanya diantara yakni rahmat Allah kepada manusia, wa'allamahul bayan. Allah ajarkan manusia al-bayan, cara menjelaskan. Coba antum ini semuanya bisu, paham enggak apa yang saya ucapkan? Enggak paham. Apalagi saya bisu, kita bicara pakai komunikasi. Enggak sempurna. Subhanallah. Jadi banyak-banyaklah antum memuji Allah karena antum bisa memahami bayan, penjelasan. Dan kita bisa menjelaskan kepada manusia. Ini nikmat lisan. Tapi banyak yang salah gunakan lisan untuk ngacau, merusak dan seterusnya. Jadi ada dua. Satu lagi, amalul jawarih. Amalan al-jawarih, amalan anggota tubuh. Tangan bersedekah, itu amalan apa? Jawarih, anggota tubuh. Tangan mukul orang, itu amalan apa? Jawarih, anggota tubuh. Jadi terjawablah sudah. Kalaulah ulama yang mengatakan iman adalah qaulun wal lisan, di mana masuk i'tiqad? Saya ulangi lagi, nyambung enggak antum ini? Tadi kita bahas dalam buku-buku manhaj, buku-buku akidah, mereka kebanyakan meringkas mengatakan al-imanu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Mana keyakinan? Di mana mereka masukkan di sini? Dalam amalul qalbi, keyakinan hati. Paham tum? Jadi masuk di sana amalan, bukan hanya seluruh anggota tubuh saja, tapi amalan hati. Ya. Makanya para ulama membagi iman menjadi qaulun wa amalun. Qaul dibagi dua. Qaulul lisan, qaulu, ya. Qaul qalbi dan qaul lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Amal dibagi tiga. Amal qalbi, amal lisan, amalul jawarih. Saya ulang lagi, perkataan dibagi menjadi dua. Perkataan apa tadi yang pertama? Hati. Yang kedua perkataan lisan. Amalan dibagi tiga. Amalan apa aja? Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Jadi lengkaplah semuanya, adalah tiga-tiganya. Jadi menurut ahlu sunnah, al-imanu qawlun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Jadi, kemudian dijelaskan lagi oleh Syekhul Islam. Maksudnya adalah qawlul qalbi wal lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, amalan hati, lisan dan anggota tubuh. Al-jawarih jamak jarihah, maknanya adalah anggota tubuh, tangan, kaki dan seterusnya. Wa annal imana yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, dan sesungguhnya iman itu bertambah dengan berbuat taat dan berkurang dengan berbuat maksiat. Ini ciri-ciri yang tadi kita sampaikan, ciri-ciri yang keempat dan yang kelima. Ini menurut siapa? Menurut ahlu sunnah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kebalikannya, kalau iman bisa bertambah, berarti iman bisa berkurang. Subhanallah. Adapun dalil iman bertambah, ikhwan rahimakumullah, dalil tentang iman itu bisa bertambah, jika ada yang bertanya, kamu mengatakan iman bisa bertambah, apa keterangannya? Ada dalilnya enggak? Dada dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya, antum tulis ayatnya, nanti sampai di rumah tulis ulang. Cari Al-Quran, tulis. Dalam surat At-Taubah, ayat 124, Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang beriman, maka bertambahlah iman mereka, dan mereka pun bergembira, bersenang. Ketika turun ayat, orang kafir murka, orang beriman bertambah imannya. Di sini menunjukkan bahwasanya orang beriman bertambah imannya, menunjukkan iman bisa bertambah. Ya. Kemudian dalam surah Al-Muddatsir ayat 31 Allah berfirman, "Yastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana." Dalam surah Al-Muddatsir ketika Allah menceritakan tentang neraka, alaiha 19, neraka itu dikawal oleh 19 malaikat. Bilangan 19 ini membuat orang-orang kafir melecehkan. Apalah 19, kita banyak, kita kalahkan mereka. Maka Allah menyatakan ini sebagai bentuk ujian, liyastayqina alladhina utul kitaba, agar yakin orang-orang ahli kitab, wa izdada alladhina amanu imana, agar bertambah iman orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan iman bisa bertambah. Allah mengatakan, ya, nanti di sini sebutkan oleh Syekhul Islam juga di sini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzikrullah, sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah, hati mereka kecut. Nanti akan kita bacakan secara khusus ayat mengenai masalah ini. Yang jelas ada dua ayat tadi saya bacakan. Tayib. Kemudian mereka bertanya, kalau kamu mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, coba terangkan kepada saya tentang dalil berkurangnya iman. Mana dalilnya iman berkurang? Dalam Al-Quran enggak ada disebutkan tentang masalah berkurangnya iman, yang ada bertambahnya iman. Tetapi secara kaidah bahasa, sesuatu yang bisa bertambah maka dia bisa berkurang. Sesuatu diketahui berkurang kalau anda kata diketahui bahwasanya dia bisa bertambah. Tapi dalam hadis ada disebutkan oleh Rasulullah tentang masalah agama ini, ada yang kurang mengamalkannya, menunjukkan kurangnya imannya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kaum wanita, bersabda Rasulullah kepada mereka, kaum wanita, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhaba ilubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Apa kata Nabi kepada kaum wanita? Aku tidak pernah melihat di antara orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, tapi bisa mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang paling kuat sekalipun melebihi daripada kekuatan kalian, yang bisa membuat mereka itu hilang akal. Kata Nabi, tidak pernah kulihat ada makhluk yang kurang agamanya, kurang akalnya, tapi bisa menghilangkan laki-laki paling berakal sekalipun daripada kalian. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan rahimakumullah tentang wanita itu dibalik kelemahannya itulah kekuatannya. Subhanallah. Merengek-rengek dia luluh hati antum. Bang, TV kita masih 14 inci, orang dulu 9 inci itu bang. Kerja apa ngapalah tengok manajer masa kayak gini kelas kita. Rumah mereka tiap hari tambah tinggi, kita tambah rendah aja. Hilang akalnya. Akhirnya banyak laki-laki waliyadzubillah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak hak gara-gara dorongan wanita, dorongan materi, ambisi dunia, ya. Dia kurang akal. Kenapa perempuan dikatakan kurang akal? Karena kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua mereka. Antadhhaba apa namanya? Likai la tadilla ihdahuma tudzakkiru fatudzakkiru ihdahuma al-ukhra. Antadilla ihdahuma fatudzakkiru ihdahuma al-ukhra. Kalau anda kata yang satu lupa, lalai, diingatkan oleh yang satu lagi. Kalau anda kata laki-laki cukup satu orang menjadi saksi, maksudnya dalam persaksian dibutuhkan dua orang laki-laki. Kalau anda kata dengan perempuan, satu laki-laki dengan dua perempuan. Ya, kalau anda kata perempuan aja, empat perempuan jadi saksi dalam perkara-perkara tertentu. Bahkan dalam perkara menikah, 50 orang perempuan pun enggak jadi saksi semua, enggak bisa. Dianggap enggak ada mereka semua. Dua laki-laki. Subhanallah. Karena kurangnya akal mereka. Karena Allah memang lebihkan laki-laki, karena itulah mereka jadikan pemimpin. Naqisatu dinin wa aqlin, kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya? Bertanya mereka, ya Rasulullah, di mana kurang agama kami? Kata Rasulullah, bukankah kalian ketika haid enggak salat? Kaum laki-laki tidak pernah dia datang bulan. Ya, enggak ada baginya halangan menunaikan salat sehingga dia terus-menerus melaksanakan salat. Dan itu kesempurnaan bagi mereka, ya. Tengok perempuan datang bulan kepalanya bening. Kadang-kadang macam-macam, ya, hati enggak tenteram. Bagaimana perempuan menjadi pemimpin? Apalagi skala besar memimpin negara dalam kondisi seperti itu. Ya. Jangankan untuk ngurusi orang, untuk ngurus dirinya pening kepalanya. Bagaimana dalam hamil besar memimpin negara? Menjadi apa negara kita? Ya kan? Subhanallah. Dan seterusnya. Nah, jadi kurangnya agama, mereka kalau andai kata sholat, datang haid enggak sholat. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak sempurna mengamalkan agama ini. Walaupun itu Allah takdirkan bagi mereka, laki-laki sempurna. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya adanya kekurangan dalam agama, menunjukkan kurangnya iman. Baik. Yang jelas, ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Maka kalaulah iman bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Baik. Kemudian apa kira-kira faktor-faktor yang membuat iman bertambah? Tadi kita sebutkan bertambah dengan apa? Berbuat taat, berkurang dengan buat maksiat. Di sini ditambahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ada 4 faktor membuat iman bertambah. Bagus untuk kita ketahui supaya kita dapat menambah iman. Yang pertama adalah ma'rifatullah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Mau iman bertambah, maka kenalilah Allah. Kenali Allah, kenali nama-namanya, kenali sifat-sifatnya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin orang mengenal tentang diri Allah, nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang maha tinggi, akan semakin bertambah imannya kepada Allah. Semakin orang tidak mengerti terhadap Allah, semakin jauh daripada iman. Makanya yang paling beriman adalah orang-orang yang paling mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Ahlul ma'rifat, tahu dia Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha kuat siksanya, Allah maha pengampun, Allah maha pemberi rezeki. Jadi semua dia tahu. Minta rezeki, dia minta kepada Allah. Mau berbuat dosa, dia malu ada yang melihatnya. Mau berkata-kata dusta, dia malu ada yang mendengarnya. Allah, andai kata ada makhluk yang kejam, zalim dan seterusnya, dia tahu Allah lebih maha perkasa daripada segalanya. Enggak perlu takut kepada makhluk dan seterusnya. Jadi faktor pertama tadi apa? Mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan itu tidak lain, tidak bukan kecuali belajar. Belajar menggali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Quran, dalam sunnah Rasulnya. Belajarlah. Belajarlah. Mempelajari akidah, asma' wa sifat. Asma'ul husna bukan hanya sekedar diucap-ucapkan, dihitung-hitung. Dipahami, dikenali. Yang kedua, an-nadharu fi ayati Allah al-kawniyyah wa syar'iyyah. Yang kedua, senantiasa memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Arti ayat secara bahasa artinya tanda. Ya, ayat-ayat Allah, dan ayat Allah dibagi menjadi dua. Tanda-tanda kebesaran Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya ayat Al-Kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam raya ini yang menunjukkan dia itu ada. Lihatlah penciptaan langit, penciptaan bumi. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha? Tidakkah mereka melihat kepada 7 lapis langit yang kami bangun di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya? wa zayyannaha, kami hiasi dia, wa ma laha min furuj, enggak ada cacatnya, celahnya, bolongnya. Wal arda madadnaha, dan lihatlah bumi bagaimana kami hamparkan dia. Wa farashnaha, kami bentangkan dia sebagaimana kasur yang terbentang. Subhanallah. Banyak-banyak memikirkan tanda-tanda ayat kauniyah kebesaran Allah dalam alam raya ini akan menambah iman. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun lil muqinin, kata Allah, dalam bumi itu adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dalam kejadian bumi dengan semua isinya. Bahwa bumi ini mengeluarkan semua kebaikan, ditanamnya semua kejelekan. Semua kejelekan ditanam bumi, bangkai. Ya enggak? Ditanam di bumi, disimpannya, dijaganya, disimpannya. Semua kejelekan, kotoran manusia, binatang, bangkai, semua disimpan oleh bumi. Aib makhluk disimpan bumi. Yang dia keluarkan semua kebaikan. Timah, tembaga, emas, perak, apa lagi, besi. Semua kebaikan. Kemudian tanam-tanaman, subhanallah. Kalau itu aja yang dipikirkan sudah dapat buat seorang beriman. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dalam bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Gunung untuk apa dijadikan? Ya. Wa ja'alnal jibala autada. Kami jadikan gunung sebagai penyangga bumi ini supaya tidak goyang. Antamida bikum, supaya enggak goyang. Dibuatlah gunung-gunung yang banyak sebagai tiang-tiang, pilar-pilar bumi ini. Wa alamat, dan sebagai tanda gunung-gunung itu sebagai tanda. Dengannya dikenal manusia daerah ini dan daerah itu. Subhanallah. Kalau enggak ada gunung untuk upaya untuk mengetahui daerah-daerah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian mengapa tidak akan lihat bagaimana tanda-tanda kebesaran dalam diri kita, dalam roh yang kita enggak tahu bagaimana kita bernafas, sel darah kita, sel darah merah, sel darah putih, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita. Ya, lihatlah ciptaan Allah, dia ciptakan dengan sempurna. Bulu-bulu kita aja Allah ciptakan dengan sempurna. Ada bulu yang bisa panjang, ada yang enggak bisa panjang. Coba alis dipanjang seperti rambut, gimana jadinya? Tulang-tulang ada yang bisa panjang, ada yang enggak, membesar kemudian berhenti. Gigi ini gimana? Bagaimana kok enggak berhenti dia ciptaannya? Terus panjang, mas mana gigi antum? Sempurna Allah ciptakan. La ilaha illallah. Tengok bulu tangan antum ada sepanjang rambut. Oh, bahaya. Subhanallah. Jadi, dengan memikirkan ayat-ayat Allah yang terbentang di alam raya ini akan menambah iman. Itu ayat yang pertama. Yang kedua namanya ayat syar'iyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam syariat ini, yakni dengan membaca kitab Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam syariat ini adalah kitab yang dia turunkan, Al-Quran Al-Karim. Semakin banyak orang mendalami Quran, mempelajari isinya, memahaminya, mengamalkannya, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau bertambah iman, baca Quran. Dengan tadabbur, dengan memahaminya, berupaya untuk memahaminya. Yang ketiga adalah jalan yang ketiga untuk menambah iman, kasratut ta'at. Memperbanyak berbuat taat, berbuat ihsan. Semakin banyak orang berbuat taat, berbuat kebaikan, semakin bertambah imannya. Yang keempat adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat yang membuat dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau dikembalikan, dibalikkan mafhum mukhalafahnya, sebab-sebab membuat iman turun ada empat. Yang pertama adalah tidak kenal Allah, tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal sifat-sifatnya. Orang kafir itu karena enggak kenal Allah. Ya, enggak kenal dia tentang sifat Allah, bahwasanya Allah Ahad Maha Satu. Sehingga mereka mengatakan 2, 3, 4, 5, 6. Allahu Samad, yang enggak kenal Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Tanpa dia enggak jalan. Adapun mereka tuhannya mereka buat-buat sendiri. Subhanallah. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Tuhan itu pemberi rezeki. Adapun Tuhan mereka, jangankan memberi rezeki. Dengar aja kagak. Apalagi menjawab. Apalagi memberi rezeki. Andai kata lalat datang, dia enggak bisa menepis lalat. Subhanallah. Tidak pernah pula Tuhan mereka mencipta. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah dapat disamakan Tuhan yang mencipta dengan Tuhan yang tidak bisa mencipta, bahkan tercipta? Makanya mereka begitu jauhnya daripada iman. Orang yang tidak mengenal Allah, bagaimana dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak kenal maka tak dekat, tak sayang. Yang kedua adalah tidak pernah memikirkan ayat kauniyah. Bebal letaknya, enggak pernah mau berpikir tentang besar Allah dalam alam raya ini. Enggak ada semua ini, semuanya ada karena alam saja, alami saja. Otaknya itu dalam masalah dunia pintar. Dalam perkara dunia dia tahu semuanya harus ada yang membuat baru terjadi. Enggak ada yang terjadi sendiri. Dalam perkara dunia dia tahu kapal ini ada karena ada yang buat. Ya. Semuanya yang ada karena ada yang buat. Tahu dalam perkara dunia dia. Tapi dalam perkara agama enggak mau pusing dia. Enggak ada yang buat alam ini. Ada begini aja alam ini. Bintang-bintang iya, dari dulu kala memang sudah ada bintang itu. Enggak ada yang mengadakannya itu. Alamnya aja dia. Ya. Bagaimana nanti kamu mati? Ya mati kita habis. Enggak ada apa-apa, mati habis. Nanti datang lagi generasi yang lain, alami aja datangnya itu. Subhanallah. Kaum Dahriyun mengatakan enggak ada itu semua. Alam aja yang merubah manusia menjadi tua, menjadi mati. Kemudian alam aja, itu faktor alamnya aja. Akhirnya keluar lagi keturunan yang baru dan seterusnya. Ini karena jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berilmu tinggi dalam dunia, dalam agama mereka hilangkan ilmu mereka. Subhanallah. Cari uang pintarnya Masya Allah. Pintar. Tapi kalau untuk agama, kebenaran agama, jarang orang gunakan akal sehatnya. Jarang kan? Makanya, antum lihatlah bagaimana orang kafir. Apa-apa yang mereka sembah. Bagaimana cara beragama mereka. Masya Allah, letihnya, sulitnya. Gak masuk akal. Subhanallah. Maka banyak-banyaklah antum bersyukur kepada Allah. Diberikan hidayah kepada iman. Fitrah yang lurus. Walaupun gak sekaya-kaya mereka itu. Tapi banyak-banyaklah antum puji Allah. Diberikan Allah kita kelebihan iman. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah. Sedikitnya amal saleh. Yang membuat iman berkurang. Sedikitnya amal saleh. Yang keempat, apa yang keempat kira-kira? Berbuat maksiat. Cobalah untuk buat maksiat, berkuranglah iman. Kalau enggak dihapuskan dengan istighfar, taubat, dia akan mencari maksiat yang lainnya. Setiap satu kemaksiatan kecil menarik kepada kemaksiatan yang lebih besar daripada dirinya. Dan seterusnya, seterusnya. Sampai akhirnya kekufuran. Kekufuran enggak akan jadi sekaligus. Daripada perkara-perkara yang kecil dia. Maksiat kecil. Besar. Besar, besar, terakhir kufur. Ya. Taib. Jadi inilah sebab-sebab iman itu menjadi naik. Dan iman menjadi turun. Kita lanjutkan. Wahum ma'adhalika la yukaffiruna ahlal qiblati. بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. Walaupun demikian, walaupun mereka mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan, walaupun mereka mengatakan iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat, tapi mereka tidak pernah mengkafirkan ahlul qiblah. Mereka tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang menghadapkan kiblat mereka ke Ka'bah. Subhanallah. Namanya ahlul qiblah. Bimutlaqil ma'asi. Walaupun orang ahlul qiblah ini yang dianggap beragama Islam ini menghadapkan dirinya ketika sholat ke Ka'bah sana, melaksanakan maksiat. Bimutlaqil ma'asi wal kaba'ir. Mereka tidak mengkafirkan orang muslim yang menghadap ke kiblat karena berbuat maksiat secara mutlak. Bimutlaqil ma'asi. Maksudnya berbuat maksiat secara mutlak. Maksudnya kemaksiatan secara umum. Tidak mereka kafirkan. Walaupun ada juga kemaksiatan yang akan membuat seorang keluar daripada Islam. Wal kaba'ir. Demikian juga perbuatan dosa-dosa besar. Mereka tidak mengkafirkan orang muslim yang berbuat dosa besar. Selama dosa tersebut tidak sampai kepada tingkat kufur. Karena dosa itu bertingkat-tingkat. Yang tertingginya adalah kekufuran. Dosa tertinggi adalah kufur, kafir. Jadi pemahaman mereka, ahlu sunnah, la yukaffiruna ahlal qiblah. Mereka tidak mengkafirkan orang Islam. Orang-orang yang ahlul qiblah, menghadapkan diri mereka kepada kiblat, maksudnya orang muslim. Bimutlaqil ma'asi, karena berbuat kemaksiatan, enggak dikafirkan. Wal kabair, karena berbuat dosa-dosa besar, enggak dikafirkan. Kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana pemahaman orang-orang khawarij, sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang khawarij. Orang khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Setiap orang berbuat dosa besar, kefasikan, maka dihukumi kafir, keluar daripada iman. Menurut paham siapa? Orang khawarij. Ini tadi kita sebutkan, kelompok yang menyimpang dalam masalah iman, ya, adalah kelompok siapa? Khawarij. Di ujung ini khawarij yang mengatakan bahwasanya yang berbuat dosa besar, berbuat kefasikan, batal imannya, keluar daripada Islam. Kafir, murtad, halal darahnya dalam hukum dunia. Dalam hukum akhirat, mereka dihukumi kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena di neraka, di negeri akhirat sana, hanya dua kampung. Kalau bukan surga, maka neraka. Orang-orang ini enggak layak masuk surga. Karena mereka telah nodai iman mereka dengan kefasikan dosa besar. Ini kubu yang ekstrim. Orang apa? Khawarij. Mirip dengan khawarij Mu'tazilah. Khawarij ini dari kata-kata kharij, keluar. Khawarij, orang-orang yang keluar. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang keluar membangkang, memberontak terhadap pemerintah Ali pada masanya. Itulah dia asal muasal orang khawarij pada masa Ali. Tersebarnya mereka, walaupun nenek moyangnya telah ada pada masa Nabi. Nenek moyangnya namanya Dzil Khuwaisirah. Inilah khawarij pertama kali muncul dalam Islam. Namanya Dzil Khuwaisirah. Artinya Dzil Khuwaisirah, dia tangannya cacat, seolah-olah di tangannya itu ada apa namanya cacat seperti puting susu. Dzil Khuwaisirah, dialah yang ketika Rasulullah membagi-bagi harta rampasan perang, datang kepada Nabi dan menarik kerah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah, engkau tidak berlaku adil. Pembagian ini tidak kau harapkan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah, "In lam a'dil ana, faman ya'dil?" Kalau aku ini engkau anggap enggak berlaku adil, siapa lagi yang kau anggap adil? Yang di atas mengamanahkan kepadaku agama ini. Ya? Menganggap aku ini seorang yang amanah, engkau mengatakan aku enggak amanah. Maka dia pun pergi. Berkata Rasulullah, "Sayakhruju min di hadza qaumun yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Akan keluar daripada keturunan ini, orang-orang yang mereka keluar daripada agama ini, begitu cepatnya, sebagaimana cepatnya anak panah menembus buruan. Ini ciri-ciri, ini cikal bakal Khawarij. Ya, baru pada masa Ali, mereka ditumpas Ali, diperangi Ali, dan mereka terus-menerus memiliki keturunan sampai saat ini, sampai dunia mau kiamat nanti. Likulli saqitin laqib. Setiap orang yang menjatuhkan sesuatu, ada yang mengutnya. Setiap bentuk kesesatan, ada generasi penerusnya. Ciri-ciri mereka adalah mengkafirkan penguasa muslim yang dianggapnya berbuat dosa besar, berbuat kefasikan. Orang Khawarij tidak pernah rela kecuali apa? Tidak pernah mereka rela kepada penguasa muslim kecuali mereka yang jadi penguasa. Dan sebenarnya mereka hanya mau uang, harta, dunia. Dzil Khuwairis, Dzil Khuwaisirah, faktor apa yang membuat dia berkata demikian? Faktor ambisinya, harta. Pada masa Ali mereka pun demikian. Maka orang Khawarij intinya harta. Siapapun yang menjadi pemimpin, tidak akan pernah orang Khawarij rela. Tidak pernah. Ali aja enggak mereka rela. Yang dijamin surga. Bahkan mereka yang bunuh Ali, kelak. Mereka yang bunuh Ali. Bahkan mereka yang bunuh Uthman sebelumnya. Gerakan Khawarij pada masa Uthman telah ada mulai. Secara sempurna pada masa Ali. Makanya setiap zaman mereka senantiasa memerangi kaum muslimin. Ya, setiap zaman mereka senantiasa memerangi pemerintah kaum muslimin. Pada dinasti Umayyah. Ya, itu kerjaan berat kepada setiap penguasa. Silih berganti, Khawarij. Sampai pada masa Muhammad, kaum Khawarij. Terus menerus ingin memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka ciri-ciri mereka adalah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ciri-ciri mereka adalah mengkafirkan para penguasa-penguasa kaum muslimin yang dianggap mereka semuanya berbuat dosa besar. Konsekuensinya, karena penguasanya berbuat dosa besar dan dia telah kafir dan rakyatnya diam-diam aja enggak memberontak, maka semua rakyatnya dihukumi juga kafir. Siapa yang muslim? Mereka aja yang muslim. Orang Khawarij itu aja yang muslim. Subhanallah, bahaya sekali paham-paham ini. Paham-paham mengkafirkan ini bahaya sekali. Bahkan boleh jadi enggak ada orang satu dunia ini muslim kecuali dirinya saja. Saya teringat kajian Syekh Ibrahim Ruhaili, hafizahullah taala. Dia dengar dari salah seorang ikhwan yang menceritakan, dia dapati ada seorang yang mengatakan di dunia ini enggak ada lagi yang beriman kecuali saya dan keluarga saya di sini dan satu orang teman saya di India sana. Selainnya enggak ada yang muslim. Cuma dia keluarganya dan satu orang di India sana. Subhanallah. Paham Khawarij mengkafirkan. Mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian menganggap pelaku dosa besar hukumnya adalah kafir. Subhanallah. Mengkafirkan pelaku dosa besar itu ciri-ciri Khawarij. Mengkafirkan orang yang berzina. Mengkafirkan orang yang minum khamar. Dan seterusnya. Adapun Mu'tazilah, mereka setali tiga uang dengan kaum Khawarij. Ya. Mereka mengatakan yang buat dosa besar beda dikit aja di dunia namanya beda. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, mereka mengatakan pelaku dosa besar bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Jadi apa kalau bukan kafir bukan mukmin? Lebih payah lagi kita. Karena enggak ada kecuali mukmin dan kafir. Kafir enggak? Enggak. Mukmin enggak juga. Jadi apa? Manzilatun baina manzilatain. Mereka itu di tengah-tengah di antara dua tempat. Ya. Itu dalam hukum dunia. Tapi dalam hukum dunia pun kita payah bermuamalah sama orang-orang ini. Orang-orang dianggap manzilah baina manzilatain. Bagaimana payah kita? Kalau anda kata meninggal, di mana meletakkan dia? Menurut paham Mu'tazilah di mana? Harus ada kuburan khusus bagi kaum Mu'tazilah nanti. Yang menyikap bagi orang-orang yakni menurut orang Mu'tazilah yang berbuat dosa besar, menurut Mu'tazilah jangan dikuburkan di kuburan orang-orang kafir di dunia ini. Jangan pula dikuburkan di kuburan orang-orang mukmin atau muslim, di mana dikuburkan? Harus ada makbaratun bainal makbaratain, kuburan di tengah-tengah antara dua kuburan. Ayah, subhanallah. Dalam masalah pernikahan, dalam segala rusak semuanya. Ya, kita enggak boleh nikahkan kepada orang kafir, anak putri kita. Ya, tapi juga enggak bisa nikahkan ini, karena dia bukan orang mukmin. Siapa nikahkan ini? Kacau balau. Pahamnya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu dari kata-kata i'tazala, i'tizal, artinya menyendiri, mengasingkan diri secara bahasa. Mereka disebut Mu'tazilah karena pendiri mereka, Wasil bin Atha, mengasingkan dirinya daripada majlis gurunya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Karena enggak sepaham dengan Hasan Basri dalam masalah dosa besar ini, enggak sepaham dia. Dia tinggalkan majlis gurunya, dia buat majlis sendiri, halaqah sendiri. Berkata gurunya ketika itu, Al-Hasan Basri, Wasil i'tazala anna. Lihat, Wasil sekarang buat kajian sendiri dia. Dia sudah menyendiri sekarang. Disitulah dikumpulkan yang sepaham dengannya. Dialah pencetus paham ini, Mu'tazilah. Dan banyak kerusakan mereka. Di antaranya, dalam masalah iman. Orang Khawarij mengatakan apa? Orang Mu'tazilah mengatakan, orang yang berbuat dosa besar bukan mukmin, bukan pula kafir. Tapi di antara dua tempat. Itu dalam hukum dunia. Payah jadinya dia. Mau kita suruh bayar jizyah, ini bukan orang kafir. Ya? Mau kita lepaskan daripada jizyah, dia bukan orang mukmin, serba payah semua. Tapi dalam hukum akhirat, mereka sama persis dengan orang-orang Khawarij. Bagaimana orang berbuat dosa besar di negeri akhirat, yang mati buat dosa besar, menurut paham Mu'tazilah wajib masuk neraka dan kekal. Banyak sekali Mu'tazilah penyimpangannya. Ada lima prinsip mereka yang dalam lima hal ini semua menyimpang. Ya, yang kita akan bahas dalam majlis khusus tentang Mu'tazilah insyaAllah ta'ala. Adapun kubu lain dalam masalah iman ini yang menyimpang tadi saya sebut, kubu siapa? Murji'ah. Ini kubu ujung, kubu sebelah sini. Ada kubu sebelah sini menyimpang juga. Ini dahsyat juga penyimpangannya ini. Namanya apa? Murji'ah. Dan ingat ikhwan, Mu'tazilah yang tadi saya bahas sampai sekarang punya keturunan. Di antara prinsip mereka adalah menolak takdir, enggak beriman kepada takdir. Sampai sekarang banyak orang yang tidak beriman dengan takdir. Mu'tazilah menganggap ya, nas itulah yang bisa menentukan, akal itulah yang bisa menentukan kebenaran. Ya, akal lebih daripada segalanya. Tanpa ada nas, akal ini tahu yang hak dan yang batil. Kalau anda kata nas tidak sesuai akal, berarti nas ini salah pemahamannya. Dan seterusnya. Adapun kubu yang lain yang tersebutkan adalah kubu Murji'ah. Ini Murji'ah dari kata-kata arja'a, yurji'u, irja'un, wa murji'atun. Arja'a artinya akhara. Arti arja'ah mengakhirkan secara bahasa. Mengebelakangkan, mengabaikan. Murji'ah adalah kelompok yang mengabaikan amal dalam iman, mengebelakangkan amal, ya, mengabaikan amal dalam iman. Kata mereka, iman adalah i'tiqad dalam hati saja. Subhanallah. Yang paling sesatnya kaum Murji'ah mengatakan iman adalah i'tiqad dalam hati saja, keyakinan saja. Ma'rifatullah saja, mengenal Allah saja itu iman. Kenal Allah itu sudah iman. Enggak perlu diucap-ucapkan, enggak perlu diamal-amalkan seluruh kewajiban-kewajiban, enggak ada kata mereka. Ini yang paling ekstrimnya, yang paling gurunya mengatakan iman hanyalah kamu kenal ada Allah itu iman, sempurna sudah imanmu. Amal? Enggak ada amal-amal itu, enggak usah beramal. Ingat aja Allah, udah paten lah itu, udah sempurna lah itu. Ya, ini kelompok Murji'ah. Keturunannya sampai sekarang terus ada. yang malas beramal mengatakan enggak perlu kali amal, yang penting kita ingat-ingat dia aja lah, cukuplah itu. Ini cicit moyang daripada paham Murjiah, ya. Enggak usahlah sholat-sholat, enggak perlu. Duduk aja baik-baik, kau ingat sesaat dia, udah sholatlah itu. Enggak usah beramal-amal. Ya. Bahkan menurut mereka, kalau orang sudah beriman, enggak bermanfaat lagi baginya amalan, dan tidak berbahaya baginya perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan. Murjiah berpandangan, kalau orang sudah sempurna, kalau orang sudah beriman berarti sempurna imannya. Maka yang namanya iman cukup i'tiqad dalam hati saja. Sebagian mengatakan i'tiqad dan ucapan saja. Ini yang pertengahannya ini, yang agak moderatnya. Kata mereka iman adalah keyakinan dalam hati yang diiringi dengan ucapan. Ini yang modernnya, yang moderatnya. Yang ekstrimnya yang dulunya mengatakan mengenal saja. Itulah iman. Konsekuensi pemahaman Murjiah ini, kalau hanya mengenal Allah, iblis itu pun beriman. Karena iblis kenal Allah, kenal enggak? Kenal. Fir'aun pun kenal Allah, maka Fir'aun pun beriman. Ketika Allah turunkan bala bencana kepada Bani Israel yang berganti-ganti, ya, taufan datang, lepas topan datang belalang, datang kodok, darah, kutu, macam-macam. Berkata ketika itu Fir'aun kepada Musa, wahai Musa, ud'u rabbak, minta kepada Tuhanmu supaya dia cabut ini semua bala bencana. Kami akan beriman denganmu, kami akan kirim Bani Israel kepadamu. Ini menunjukkan Fir'aun tahu, kenal Allah. Berarti Fir'aun beriman. Ya, Abu Lahab itu kenal Allah, berarti beriman juga. Abu Jahal pun kenal, juga berarti beriman. Ini yang hulu ekstrimnya. Yang moderatnya mengatakan mendingan dikit aja. Iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Itulah iman. Artinya harus diucapkan dengan lisan. Amalan enggak perlu. Amalan bukan daripada iman. Singkirkan jauh-jauh dia. Maka mereka disebut Murjiah karena mereka menyingkirkan amal daripada iman. Tak perlu orang beramal. Kalau sudah beriman, sempurna imannya. Menurut orang Murjiah ini, konsekuensi daripada pemahaman mereka ini, sama aja antara seorang yang berbuat taat, salat, puasa, sedekah, infak, sama mereka dengan orang yang berzina, homoseksual, mencuri, minum khamar, sama aja semua. Kenapa sama? Karena enggak ada gunanya semua. Yang penting iman mereka dah. Mereka beriman. Ini kan semua amalan. Amalan ini semua enggak ada pengaruhnya dengan iman. Enggak ada pengaruh iman dengan amal. Amal itu enggak ada. Bukan bagian daripada iman. Subhanallah. Kata mereka, amal bukan bagian daripada iman. Kalau orang dah beriman, sempurna lah itu. Makanya kata mereka, orang beriman enggak guna lagi dia beramal. Enggak akan bertambah imannya. Enggak berguna baginya amal dan tidak berbahaya baginya kemaksiatan. Kenapa? Enggak akan berkurang imannya. Mereka menganggap orang sudah beriman enggak akan mungkin berkurang. Al-Sunnah mengatakan iman berkurang dan bertambah, bertambah dan berkurang. Mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ketika orang punya iman sempurna berarti imannya. Satu paket saja. Subhanallah. Ini pemahaman apa? Murji'ah. Kalau orang sekarang yang malas-malas itu, lah yang penting kita kan tengok KTP ku Islam. Aku mengucapkan la ilaha illallah. Sering pun aku ucap-ucapkan. Salat itu kan, enggak penting kali itu salat itu. Enggak usah lah. Yang penting aku Muslim loh. Aku ini mukmin ini. Ini paham apa yang dia paham ini? Murji'ah itu. Puasa orang semua. Enggak puasa kok. Orang beriman masuk surganya semua. Aku bukan kafir. Jadi enggak puasa. Enggak usah lah puasa. Yang penting kita beriman aja kepada Allah SWT. Paham apa ini? Murjiah. Jumat enggak pernah nongol. Araya enggak pernah nampak. Cuma KTP-nya nampak. Ya. Islam. Itu aja cuma. Subhanallah. Ini terpengaruh daripada paham Murjiah. yang enggak mau beramal. Padahal jika antum perhatikan Quran, Al-Quran Al-Karim senantiasa mengiringi iman dengan amal. Alladzina amanu wa amilu salihat. Orang yang beriman, beramal saleh. Ya, ini paham yang menyimpang. Kita lanjutkan. Wahum ma'adhalik la yukaffiruna al-qiblati bimutlaqil ma'asi wal-kabair kama yaf'alu al-khawarij. Dan mereka diiringi. Dan mereka walaupun demikian tidak pernah mengkafirkan orang ahlul qiblah dengan berbuat maksiat ataupun berbuat dosa-dosa besar sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang khawarij, maksudnya yang mengkafirkan dosa-dosa besar. Sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini, ikhwan. Insyaallah kita akan lanjutkan perkara ini di kesempatan yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Ada yang bertanya tentang pembahasan malam hari ini, yang kurang paham berarti sudah paham semua. Tafadhal, silakan kasih mikrofon kepada akhi ini. Naikkan dua-duanya. Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, cuma bertanya untuk apa yang dilakukan ketika cikal bakalnya dari kaum apa, dari Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah gitu. Maksudnya apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat cikal bakal mereka gitu. Tayyib. Apa yang Rasul perbuat terhadap tadi Dzil Khuwaisrah tadi? Cikal bakal orang Khawarij tadi. Kan begitu kan? Berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, kau cari dia, dapat penggal kepalanya." Pergilah Abu Bakar. Ini lanjutan cerita tadi berarti. Ini. Dia lihat, "Ya Rasulullah," balik dia. "Ya Rasulullah, sedang sujud dia. Bagaimana aku penggal?" "Dia sedang sujud ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Umar, pergi kau penggal dia." Pergi lagi Umar, "Ya Rasulullah, sedang sholat dia, bagaimana mau kepenggal kepalanya?" "Sedang sholat dia." Kata Rasulullah, "Ali, penggal dia." Ali bawa pedangnya, siap-siap dia penggal. Sampai sana dia enggak ada lagi, sudah pergi. Rasulullah ketika datangnya dia bertanya, "Bagaimana Ali?" "Ya Rasulullah, dia telah pergi." Apa kata Rasulullah? "Demi Allah, kalau kalian tadi penggal kepalanya, tidak akan terjadi perpecahan di umatku ini." Subhanallah. Kenapa Abu Bakar Umar enggak bunuhnya? Ada syubhat. Ini sedang sholat. Sedang sholat dia, bagaimana aku bunuh? Maka dia tanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada syubhat, gimana aku bunuh sedang sholat dia?" Adapun Ali ketika membunuh, sudah pergi dia. Kata Rasulullah, "Kalaulah orang tersebut dibunuh, tidak akan ada umatku yang berselisih." Makanya kata Rasulullah, akan keluar daripada ini kelak keturunan orang-orang yang keluar daripada agama sebagaimana dengan cepat, sebagaimana cepatnya anak panah menembus buruannya. Itu yang Rasulullah SAW perintahkan tadi ya. Sama dengan ketika Rasulullah mau meninggal, kata Rasulullah, "Bawa kemari tulis, bawa kemari kertas dengan pena." Dalam Sahih Bukhari. Ributlah mereka itu. Ada Abbas, ada Umar. Ya kita bawa. Kata Umar, "Gak perlulah kita bawa. Kan dah ada semua kitab Allah dan lengkap dalamnya itu. Gak usahlah kita. Rasulullah sedang sakit nih, kasihan. Jangan disuruh lagi dibuat berwasiat." Kata Rasulullah, "Bawa kemari pulpen dengan kertas." Akhirnya mereka bertengkar lagi sama sahabat. "Ini kasihan Rasulullah. Udahlah cukuplah kita bungkus saja. Udah tahu kita semuanya." Akhirnya, kata Rasulullah, "Udahlah. Daripada akan ribut yang berselisih, batalkan saja." Ya, andai kata itu diperbuat, enggak terjadi perselisihan di umat ini dalam masalah khilafah. Tapi itu semua dibaliknya tentunya ada hikmah. Dengan itu semua dibaliknya ada hikmah. Taib, Allah Taala. Udah, teman-teman. Adapun orang-orang Mu'tazilah, Rasulullah enggak sebutkan. Mu'tazilah enggak sebutkan. Murji'ah enggak sebutkan, tapi Khawarij Rasulullah sebutkan ciri-ciri mereka. Ya, Wallahu ta'ala alam. Dan telah ada pada masa Nabi. Sudah? Cukup? Kira-kira? Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita ikuti kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Firs Alsi langsung dari Masjid Sabilun Najah pada pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah mengenai hakikat iman dan juga hukum bagi pelaku dosa besar. Dan akhirnya kami bertugas mohon pamit dan undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.